Caritana Para Rasul Bab Sagemi. Salana oleh telo are senapak ka daerah Jeria, Festus laju mios dari Kaisaria ka Yerusalem. Eja dia, mam imam kepala benpin pamimpin Yahudi arepotagi Paulus. Rengoreng Jeria terus nyacai supaya dari kebeceena Festus ka rengoreng Jeria, Festus kasokana makon orengi be Paulus ke Yerusalem. Sebab rengoreng Jeria lamu pakat matayana Paulus e tengah jalan. Tapi Festus ada bu. Paulus setia etahan e Kaisaria. Benseng kota abit pole bekal abelia desa. Tetitina, mi oleh reng-oreng seteti pemimpin e antarana bekna. Apereng benseng kok ka Kaisaria. Ben aku ket Paulus e disa. Mon pacet Paulus Jeria beda kasalaana. Salana alengki e Yerusalem rakera belung are utabe sepolo are aki. Festus kuber ka Kaisaria. Kalakuana Festus Jeria mabede sidang pangadilan, serta makon orang subaje Paulus e pangadep. Sanapana Paulus kajadia, reng-reng Yahudi sedeteng dari Yerusalem manceng esa kaleng-lenga, serta mulai nyebutaki sabereng sebere seyaranaki ka Paulus. Tapi reng-reng Jeria, tak bisa buktiaki bener sabereng seyaranaki Jeria. E dalam pembilaanna, Paulus ada bukan taria, kau letak ngalakoni papun apa sesalah kaho komemosa? Otabe kapat teleman soce otabe neka kaisar Roma. Tapi sarena Festus terong ngala'a atenareng orang Yahudi, dedi laju adebu. Apa bekna anda eki beka Yerusalem? Eya tilana edisa, eya dena sengko, parkara seyarana kika bekna kapiria. Saute Paulus. Abdina semakin manceng ia cunenah mahkamah kaisar Roma. Eka dinto abdina kodu ia dili. Panjenengan ngegeli, cek abdina tak keduan salah ka orang Yahudi. Cek saking abdina tak atorok ka hukum sarang ngalakoni kesalahan, sepatut iokom sarang okoman mateh, abdina halal. Namong menabi sabereng si iarana kika dinto sedajana salah. Pasera asaus tak keduan hak, masra aki abdina kareng orang ka dinto. Abdina nyok ona sopaja ea dili e pengadilana kaisar. Salana aparam begen, benhat panasehade, Festus adebu. Bekna minta ea dili e pengadilana kaisar. Teti bekna kutu ngadep kaisar. Tak seapa abite dari Jeria, Rato Agripa ben bernike mios ka Kaisaria, aparinga salamat ka Festus. Salana oleh pan berempan are sebede eja dia, Festus notoraki parkara Paulus karato Agripa, debuna Festus. Eka dito, beda orang tahanan si ampun etahan ecemana Felix. Ebekto abdina beda e Yerusalem. Mam imam kepala sarang pin pamimpin Yahudi, aku ket orang kepanika ka abdi telem. Sartanya on sepaja abdi telem ngokom orang kepanika. Namong abdi telem ngocak, ce orang Roma tak bisa motos ngokom orang. Menabi orang si e perkara aki kepanika, kita e padep adeban, sareng reng orang si aku ket, sareng kita e paringi kesempatan abilai abena. Teti e bekto reng orang kepanika datang kakak dinto, abdi telem tak anante bit abit. Kalakuana, abdi telem terus mabede sidang pengadilan, sareng marenta aki sopaja, orang kak disa e pangadep ka abdi telem. Ebek toreng orang se aku ket kepanika, mancing ngajuaki ku keten. Se e seputa kireng orang kepanika, tadek se tonga kesalahan. Se sarang abdi dalem esang kuyarana akiye, sarang reng orang kepanika. Reng orang se aku ket kepanika, namung keduan pamangki se bita sarang orang se e perkara aki gele, e dalem perkara ake mana. Reng orang kepanika tibi, serta perkara orang se anyama isa. Seanya ma Isa kak dito, ampon mate. Namong Paulus maksa, ngocak ce Isa kepanika odi. Abdi dalem bingung, katipun apa seke nginge katerangan e dalem parkara kak dito. Teti abdi dalem atanya ke Paulus, punapa Paulus poron e kere maka Yerusalem, sopaje parkara na ea tili e kak disa. Namong Paulus nyoon naik penting, nyoon sopaje tep-tepe, enang etahanan kantos perkarana epotos sarang kaisar. Teti abdi dalem merenta aki sopaje Paulus kepanika etahan terus. kantos abdi dalam keduan kesempatan ngirim Paulus ke panika ke kaisar. Debuna Rato Agripa ka Festus, sengkok tibi tro ngidinga cacana orang jeria. Lakue pon junan dalam berdimiar saat tibi. Saute Festus, kelakuana Agripa ben Bernike Rabu kalaben upacara kebesaran. Rato si kedua masuk ka kenengana sidang, eerengaki Jepang Rajana Angkatan Perang, benreng orang si apangka tengki ekota jeria. Kalaben debuna Festus, Paulus eki bemasok. Cana debuna Festus. Rato Agripa sareng para hadirin satejena. Oreng ka dinto ampon erpotaki ka abdi dalem sareng satejena bangsa Yahudi. Sebeda e Yerusalem sareng sebeda e ka dinto. Reng oreng Yahudi panika, reng cerengan ngoca je oreng panika tak patot e paudi. Namong abdi dalem tak mangki kesalahan papon apa seelakuni oreng ka dinto. Seekening okom sarang okoman mate. Bensarena oreng kak dito tibi nyoon. Supaya parkarana ia tili e pengadilan na kaisar. Teti abdi dalam motosaki oreng kak dito ekere maka kaisar. Namong abdi na kita keduan keterangan semaste. Parkara oreng kepanika. Seeto lesa e dalam surat abdi dalam ka kaisar. Kak dito sebebe aponapa oreng kepanika. Sarang abdi dalam mi e pengadep kajunan dalam. Kong langkong kasemolja Rato Agripa. Maksud abdi dalem, supaya seampona pemeriksaan kadinto, beda saya bisa etoles serang abdi dalem. Sabab menurut pamangki abdi dalem, tak leres ngirim tahanan tak kelaban nyebutaki kesalahan seeyaranaki ka abe epon.